إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa ta'lim di tempat ini, masih dengan pembahasan yang sama, Lamud Duril Manthur, sampai pada pembahasan tentang hal li ahlil bid'i min taubatin. Apakah ahlul bid'ah itu masih mendapatkan kesempatan untuk bertaubat? Telah kita masuk pada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seingat saya nomor 579, tentang kisahnya beliau berbicara tentang ahlul bid'ah, di mana mereka menyangka telah menyebabkan taubat para pelaku kemaksiatan yang mabok, yang mencuri, yang berzina, yang khamar, dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk berhenti dari kemaksiatan itu, didakwai oleh mereka sehingga berhenti dari dosa-dosa besar itu. Tetapi untuk kemudian dia terbawa kepada kebid'ahan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada mereka, haluhum qabla tadwibikum khairun min halihim ba'da tadwibikum. Keadaan mereka pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar, itu lebih baik sebelum kalian jadikan mereka bertobat dari kemaksiatan itu. Lebih baik daripada setelah kalian menjadikan mereka bertobat. Ini ucapan Syekhul Islam Taimiyah kepada ahlul bid'ah yang telah berhasil mendakwai para pelaku kemaksiatan untuk berhenti dari kemaksiatannya, tetapi kemudian menjadi bagian dari al-bid'ah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kondisi mereka ketika dalam keadaan kemaksiatan itu lebih baik daripada sekarang ini, setelah mereka bertobat dari kemaksiatan tetapi menjadi ahlul bid'ah seperti kalian. Kenapa seperti itu? Qala Syekh, beliau mengatakan, fa innahum kanu fusaqan ya'takiduna tahrima ma hum 'alaihi. Karena mereka dulunya adalah pelaku kemaksiatan, fasik, pelaku dosa besar, dan mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu adalah sesuatu yang haram. Wa yarjuna rahmatullah, dan mereka masih mengharapkan kasih sayang Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka berniat untuk bertaubat suatu saat nanti. Dan itu mungkin karena mereka meyakini perbuatannya adalah hal yang haram. Ini dia. Namun setelah kalian wahai ahlul bid'ah mendakwai mereka dan dijadikan oleh kalian mereka ini menjadi ahli bid'ah, maka kata Syekh, jaltumuhum bitadwibikum dhalin, kalian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sesat, musyrikin, kharijin, dijadikan sebagai musyrikin, dijadikan sebagai orang-orang yang telah keluar an syariat Islam, dari syariat Islam, dengan sebab dakwahnya kalian wahai ahlul bid'ah. Yuhibbuna ma yubghiduhullah, mereka setelah kalian dakwai malah justru menyenangi hal-hal yang Allah murkai. Wa yubghiduna ma yuhibbuhullah, atau mereka ini membenci hal-hal yang Allah cintai. Bid'ah adalah hal yang Allah murkai, tapi malah justru sekarang ini mereka menyukainya. Hal yang sunnah adalah hal yang Allah cintai, tapi mereka malah justru sekarang ini mereka membencinya, gara-gara didakwai oleh ahlul bid'ah. Wa bayyanta anna hadzal bid'ah allati hum wa ghairuhum 'alayya syarrun minal ma'asi. Wa bayantu, dan aku jelaskan, kata Syekh Samdimiyah, bahwasanya bid'ah-bid'ah itu lebih jelek daripada kemaksiatan, karena kemaksiatan itu orangnya masih merasa berdosa, masih mengharap rahmatullah, masih bisa untuk bertobat. Adapun ahli bid'ah, mereka menyangka bid'ah itu hal yang baik, bahkan yang sunnah adalah yang jelek. Inilah kondisi mereka setelah kalian dakwai. Maka kondisi mereka ini lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bulan kemarin telah kita bacakan. Kita lanjutkan sekarang yang berikutnya. Qala Atha Ibn al-Khurasani rahimahullah, berkata al-imam Atha al-Khurasani, ma yakadullah an ya'zan li sahibi bid'atin bitawbatin, hampir-hampir Allah tidak mengizinkan untuk sahibu bid'ah guna bertaubat. Allah hampir-hampir tidak akan memberikan kesempatan taubat kepada ahlul bid'ah, dikarenakan mereka telah terbalik sudut pandangnya. Hal yang Allah benci dianggap baik oleh mereka. Hal yang dikatakan dolal dalam agama kita malah disangka sebagai al-haq. Kebalik-balik mereka. Ya. Qala Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullahu taala, kana yuqal ya'ballahu li sahibi bid'atin bitaubatin, wa man taqala sahibu bid'atin illa ila syarri minha. Abu Amr Asy-Syaibani beliau mengatakan, kana yuqal, dulu dikatakan oleh para ulama, Allah enggan untuk memberikan taubat kepada pelaku bid'ah, dan tidaklah pelaku bid'ah itu berpindah kecuali kepada bid'ah yang lebih jelek lagi. Ini kondisi mereka, dan ini menunjukkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Bid'ah adalah sesuatu yang berbahaya, yang harus kita hindari, karena membuat orangnya tidak bisa bertobat darinya. Ya, kemaksiatan juga bahaya, termasuk hal yang diancam. Tetapi kalau dilihat dari parahnya bid'ah, maka kemaksiatan masih bisa untuk seorang bertobat darinya karena dia masih meyakini itu dosa. Berbeda halnya dengan kondisi al-bid'ah. Qala Saudah rahimahullahu taala sami'tu Abdullah ibn Qasim wa huwa yaqul ma kana 'abdun 'ala hawa fatarakahu illa ila ma huwa syarru minhu. Aku mendengar al-Imam Abdullah ibn al-Qasim, beliau mengatakan, makana abdun, tidaklah seseorang hamba berada di atas bid'ah kemudian dia meninggalkannya kecuali dia akan menuju kepada bid'ah yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Contohnya apakah ada kaum muslimin? Ada kisah yang disebutkan dalam hadis Khawarij di mana disebutkan oleh beliau, fa dzakartu hadzal hadis li ba'd ashabina fa qala tasdiquhu fi hadisin nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij, yamruquna min ad-din muruqu as-sahmi min ar-ramiyah thumma la yarji'un hatta yarji'u as-sahmi la fawqihi atau fukihi. Rasul bersabda tentang Khawarij, mereka keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya dan tidak akan kembali mereka ke dalam Islam sampai kembalinya anak panah itu ke dalam tempatnya. Anak panah yang sudah melesat, maka dia melesat jauh dan tidak akan kembali sendiri ke tempatnya yang ada di punggung orang yang memanah. Ini menggambarkan keberadaan ahlul bid'ah, di mana mereka kaum Khawarij teroris. Dengan sebab kesesatan mereka itu melesat dari Islam untuk seterusnya dan tidak akan kembali lagi kepada Islam. Artinya semakin parah, semakin parah, semakin parah. Sebagaimana yang ada di zaman sekarang ini, kaum ISIS yang mereka ini berfaham Khawarij atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan Daesh, Daulah Islami Irak Syam, ini mereka ini kaum muslimin sampai tingkatan membunuh ibu sendiri, orang tua sendiri, itu hal yang lumrah bagi mereka. Ini kebiadabannya mereka, membakar orang hidup-hidup. Ini kebiadabannya mereka, di mana mereka ini telah jatuh pada sebuah pemahaman yang menyimpang, maka melesat seterusnya dan seterusnya, sampai pada tingkatan yang kita keheran-heranan. Mereka kalau bisa menguasai Saudi, maka mereka akan menghancurkan Ka'bah. Hal yang mengherankan, seorang muslim punya pola pikir seperti itu. Tapi itulah dia yang namanya kebidahan, tidak akan berhenti, bahkan akan semakin bertambah dan bertambah. Hal yang mengerikan wahai kaum muslimin, jangan pernah kita membiarkan diri kita terjatuhkan. Jangan beralasan lah cuma satu, besok akan dua dan tiga, untuk besok akan semakin banyak. Karena sudah ada terpatri dalam jiwa bolehnya melakukan hal yang tidak disunnahkan. Maka apapun yang bid'ah, maka dia akan mengerjakannya. Qala Syekh, disebutkan oleh Syekh Jamal bin Farihan al-Harithi, hadza ya'ni istihalatu ruju'ihim ilal haqq. Hadis ini menunjukkan kemustahilan akan kembalinya mereka kepada al-haq madamu ala hadhihi sifah, selama mereka masih berada pada sifat ini, selama mereka masih berada di atas sifat kebidahannya ini. Ya, sehingga memang ekonomi muslimin bid'ah itu sangat berbahaya. Kalau sampai hal itu ditoleransi, akan kebablasan dalam dakwah. Kalau ada dakwah yang sudah mentoleransi sebuah kebid'ahan, maka dia akan lebih bertoleransi dengan bid'ah yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Tidak perlu kita mencoba-coba. Sudah banyak di antara dai-dai yang sudah mencoba untuk bergabung dengan ahlul bid'ah internasional. Ihya apa? Muassasah Ihya. Ihya Uturath Al-Kuwaiti. Awalnya basa-basi, awalnya begini, awalnya begitu. Akhirnya terjerembab pada lembah bid'ah. Dalam hal ini mereka menentang para ulama kibar ahli sunnah, dikarenakan pergaulan dengan muassasah Ihya Uturath ini. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk kemudian dia pun mau bergabung dengan kaum khawarij. Jangan heran ya kaum muslimin, ketika mereka mengadakan daurah di Malang atau di Surabaya beberapa waktu lalu, penggabungan dari unsur khawarij teroris yang ada di negeri kita pun masuk pada bagian dari mereka. Halabiyun juga duduk bersama mereka. Itu bentuk pentoleransian dan tidak maunya ingkar mungkar terhadap kebatilannya terorisme. Anak buahnya Abu Bakar Basir bergabung sama mereka dalam satu majelis. Kebablasan terus menerus. Besok entah apa, besok entah apa. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu janganlah kita mentoleransi kabar kebidahan, karena hal itu adalah penyakit yang membahayakan. Kemudian berikutnya, qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala, aku pernah menyampaikan kepada Imam Ayyub As-Sakhthiyani, aku beritahukan kepada beliau adanya seorang ahlul bid'ah yang bertobat, dan itu mengembirakan. Apa komentarnya Imam As-Sakhthiyani dengan mendengarkan berita tersebut? Kita baca. Kana rajulun yara ra'yan faraja anhu. Dulu ada orang yang berpendapat dengan pendapat terorisme khawarij yang disebutkan oleh Allah sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Tetapi beritanya dia rujuk, beritanya dia tobat. Fataitu Muhammadan farihan bidzalika akhbaruh. Aku kemudian datang kepada Muhammadan, seorang ulama di zaman itu. Aku memberitahukan kabar gembira itu. Aku beritahukan bahwa orang itu telah bertobat dari kebid'ahannya. Apa komentarnya beliau wahai kaum muslimin? Qala, beliau mengatakan, unduru ila ma yatahawwal. Coba lihat kemana dia sekarang ini perpindahannya. yatahawal dari mada ke mada, dari apa ke apa dia. Berhenti dari dosa, berhenti dari bid'ah yang satu, kemana dia larinya? Kenapa? Karena hadis Nabi yang tadi kita sebutkan di atas, inna akhirul hadithi ashaddu alaihi min awwalih. Karena akhir dari hadis yang berkaitan dengan bid'ah khawarij lebih dahsyat daripada awalnya, di mana Rasul mengatakan yamruquna minal Islam thumma la yauduna fi, mereka terlepas dari Islam kemudian mereka tidak bisa kembali lagi menuju Islam. Ini kondisi al bid'ah wa kaum muslimin, terlepas dari sunnah Nabi, meninggalkan ajaran yang disunnahkan, dan Nabi mengatakan kemudian mereka tidak bisa rujuk kepada sunnah. Ini dia, ini bahayanya bid'ah wa kaum muslimin dan ngerinya kebid'ahan yang ada pada seseorang manusia, walaupun itu hal yang tipis atau walaupun itu hal yang hanya 1, 2, 3, tapi itu cukup melesatkan dia dari as-sunnah. Kaum muslimin rahimani warang jami'an, di beberapa waktu silam ada seseorang yang setelah dinasihati walhamdulillah dia mengucapkan rujuknya, saya rujuk tobat dari beberapa hal yang dia bacakan di hadapan para ikhwan beberapa tahun kemarin. Apakah betul-betul rujuk orang yang punya penyakit? Ternyata sekarang adalah pembuktiannya, dia malah justru bergabung sama mereka. Mungkin orang menganggap lah cuman kan cuman itu tok masalahnya. Eh jangan, kesininya lebih parah. Dia bahkan mengajukan dirinya untuk mengikuti daurah yang diadakan oleh mereka para hizbiyun, dalam keadaan dia tidak terdaftar sebagai peserta, tetapi ngojok-ngojok nawake dewek supaya diterima sebagai peserta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana mereka duduk dengan nyaman di antara hizbiyun ahlul bid'ah turatsiyun yang mereka mengikuti jejaknya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, duduk manis dengan orang-orang yang setipe dengan mereka itu, padahal tokoh mereka telah ditahdir oleh para ulama dengan tahdir yang sangat jelas. Ini mengherankan. Oh, ternyata betul lah kata ulama, bid'ah itu tidak gampang hilang. Ternyata malah justru lebih membesar dan lebih membesar. Majlis yang mereka adakan itu sebagai apa, mi'yar, sebagai takaran. Duduk di satu majlis salim yang tentunya dia percaya dengan sang penyampai ilmu, dan dia pun berkawan dengan para hadirin yang ada, itu menunjukkan tidak adanya pengingkaran. Fakat ikhwan, ini mengerikan sekali, musibah demi musibah. Apa tidak terlalu cerah pak? Biar aja, jangan, enggak, matikan aja, matikan, enggak apa-apa, matikan aja biar yang ngantuk dapat kesempatan ngantuk. Karena jam segini ngantuk lumrah pak, saya juga tidak akan apa-apa, monggo kerso. Isi apa ora? Nomor loro niku pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala Salam ibn Abi Muti', qala rajulun li ayyib sakhdiyani, kisah yang lainnya. Dulu pernah ada seseorang berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhthiyani, "Ya Abu Bakar, inna Amr bin Ubaid qad raja'a an ra'yih." Bahwasanya Amr bin Abu Amr ibn Ubaid, tokohnya Mu'tazilah, tokohnya Qadariyah, Amr bin Ubaid ini, ada berita orang ini tobat, rujuk kepada al-haq, meninggalkan kebidahannya. Ini mengembirakan tentunya. Ada ahli bid'ah tobat, wah mengembirakan. Tetapi wa muslimin, benarkah itu? Apa segera-segera kita percayai berita tobatnya ahli bid'ah? Hal ini disampaikan kepada ulama yang bernama Imam Ayyub As-Sakhthiyani. Qala, beliau mengatakan, annahu lam yarji', sesungguhnya dia itu tidak rujuk, dia itu tidak taubat. Qala, dikatakan lagi kepada beliau, bala ya Abu Bakar annahu qad raja', bahkan wahai Ayyub, wahai Imam Ayyub As-Sakhthiyani, kunyahnya Abu Bakar namanya, dia itu beritanya sudah tobat. Diperkuat oleh pembawa berita. Al-Imam Ayyub As-Sakhthiyani dengan keilmuannya, bukan kejahilannya, dengan keilmuannya, dia ulama besar di zaman para tabi'in, beliau tetap menjawab, qala Ayyub innahu lam yarji', berkata Imam Ayyub As-Sakhthiyani, dia itu tidak akan mungkin rujuk. Tiga kali beliau mengatakan, innahu lam yarji, innahu lam yarji, innahu lam yarji. Dia itu tidak pernah tobat. Dia tidak akan tobat, dia tidak akan tobat. Dia tidak akan rujuk kepada al-haq. Ini ucapannya Imam Ayyub As-Sakhthiyani, dan betul memang Amr bin Ubaid tidak rujuk. Apalagi Amr bin Ubaid yang bid'ahnya sudah sedemikian parah, tokoh besar ahlul batil ini, kata beliau tidak akan kembali dia kepada al-haq. Kenapa? Dengan dalil tadi di atas, bahwa sesungguhnya khawarij tidak akan pernah kembali kepada sunnah, sebagaimana tidak akan pernah kembali anak panah ke tempatnya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di negeri kita sudah ada beberapa contoh orang yang mengaku bertobat dari 23 poin. Masih ingat siapa? Dia sendiri, saya rujuk, saya tobat, berikrar ini salah, itu salah, ya bisa minta maaf ini. Disampaikan kepada ulama tentang surat taubat yang dia ikrarkan, ya, sampai berita taubatnya kepada para ulama. Dan kita di waktu itu, ya alhamdulillah, kalau taubat mau berita taubat kok, syukur alhamdulillah. Tetapi para ulama tetap saja melihat keberlangsungan tobatnya si fulan ini, yang dia sendiri yang menyebutkannya sebagai bentuk tobat dari kesalahan-kesalahan selama ini, ternyata tidak begitu lama dia membuang surat tobatnya itu dan tidak memakainya lagi, dan dia pun menentang para ulama, dalam hal ini Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yang dulu dia sebelum itu masih mengakui Syekh Rabi sebagai ulama, sekarang ini sudah tidak. Na'udzubillah min dalik. Ini menunjukkan semakin hari semakin apa? Parah keberadaannya. Kenapa? Karena bid'ah-bid'ah yang ada pada orang tersebut. Kalau orang itu luar pulau pak, yang saya maksud, Ya. Kalau yang tadi pertama, luar pulau, beda kabupaten sama antum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Al-Imam Ayyub Sakhtiyani berdalil dengan dalil yang tadi disebutkan di atas. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hatta yarji'as sahmu ila fuqihi. Rasul sudah menyebutkan mereka ini melesat dari agama ini, melesat dari sunnah ini, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Kemudian mereka tidak akan kembali kepada sunnah sampai kembali anak panah ke tempatnya, kecuali kalau pakai remote. Kasih remote yang ada dia mencari apa sinyal, pulang lagi ke sini. Kenyataannya tidak ada kaum muslimin yang seperti itu. Anak panah begitu melesat sudah, melesat jauh. Ini dalilnya Imam Ayyub Sakhtiyani wa kaum muslimin tentang mereka-mereka itu. Disebutkan oleh Imam Al-Marrudi, Suila Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad pernah ditanya Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah ditanya amma ruya 'anin nabi, tentang syarah hadis di mana nabi mengatakan innallaha 'azza wa jall ihtajaza taubata an sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah ihtajaza taubat dari sahib bid'ah. Arti ihtajaza itu apa? Bahasanya kalau kita terjemahkan itu Allah menutupi, Allah menghalangi. Apa makna ihtajaza ini? Ditanyakan kepada Imam Ahmad. Jawaban Imam Ahmad, qala Ahmadu la yuwaffiq wa la yuyassir sahiba bid'atin li taubah. Allah tidak memberikan taufik dan Allah tidak akan memberikan kemudahan kepada sahibu bid'ah guna bertaubat. Ini tafsir atau syarah yang disyarahkan Imam Ahmad terhadap hadis tadi di atas. Kemudian disebutkan di dalam kitab yang lainnya, qala Ibn Muflih, qala Syekh Taqiyuddin, lianna i'tiqadahu, al-Imam Ibn Taymiyah menyebutkan, al-Imam Ibn Taymiyah menyebutkan sebab-sebab mengapa ahlul bid'ah itu susah taubat. Hampir-hampir tidak didapati yang bertobat. Perlu kami terangkan di sini, wahai muslimin, ahlul bid'ah itu ada dua jenis. Yang tadi ikut ngaji di majelis sana, majelis ummahat. Majelis apa itu namanya? Majelis ummahat. Majelisnya di rumahnya Abu Bed. Disebutkan dalam kitab al-bid'atu wa dhabituha wa tarsiful ummah, ahlul bid'ah ada dua jenis. Jenis yang pertama, ahlul bid'ah yang telah usyriba bil qalbuhu al-bid'ata hatta mablaghan 'aziman. Al-bid'ah jenis pertama adalah ahlul bid'ah yang jiwanya telah mengkonsumsi bid'ah sampai memenuhi hatinya, sampai tingkatan dia mencintai bid'ahnya melebihi kepada agama Islam ini, bahkan bid'ahnya itu sebagai agama dia. sampai pada tingkatan sunnah, hal yang ditolak olehnya. Ini ahli bid'ah yang nemen. Tahu nemen pak? Nemen. Ya. Karena bid'ah itu penyakit. Nemen. Kronis. Parah. Orang yang seperti ini yang sedang kita bicarakan. Hampir-hampir orang seperti ini tidak lagi diharapkan tobatnya. Walaupun lisannya membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, sebagaimana khawarij, ya sholat, ya puasa, ya beribadah, ya menampakkan sunnah, ya talabil ilmi, tetapi ketika manhajnya berbeda dengan Nabi dan para sahabatnya, melesatlah dia jauh. Hati-hati dalam hal ini. Dia memang sholat, dia memang ibadah, dia memang qiraatul Quran, dia memang masih baca hadis, tetapi ketika manhajnya berbeda dengan Nabi dan para sahabat, dalam hal ini yang sedang kita bicarakan, Nabi dan para sahabat tegas terhadap bid'ah. Si fulan ini tidak memayik, lemah, lembek. Dibuktikan dengan dia membenci da'i yang mentahdir bid'ah. Dan dia malah bergabung dengan orang-orang yang berpenyakit. Ini bukti dia menyimpang dari manhaj salaf. Orang seperti ini, perhatikan. Bukti demi bukti, terus yang terakhir. Bukti yang terakhir, antum sudah melihat kaum muslimin. Ketika Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili diundang oleh mereka beberapa waktu kemarin. Dan orang yang beda kabupaten. Bukan dari, ya dia aslinya Kebumen sih. Beda kabupaten dengan kalian. Hadir di tempat itu. Bergabungnya dengan Abu Nida CS, saya sebut namanya. Gembongnya At-Turaf di Jogja, Jamilur Rahman dan yang sejenisnya. Wa qaddara ma syaa fa'al wa ikum muslimin. Di saat mereka sedang gegap gempita, sukacita, gembira karena ada kibar ulama Madinah yang bersama mereka. Sulaiman Ar-Ruhaili Al-Syeikh Al-Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili Ulama Al-Sunnah singgah di mereka. Disebutlah orang mereka bahwa ini tazkiyah terhadap tempatnya mereka ini yang ada di Jogja. ICBB. Apa ICBB kaum muslimin? Nggak tahu? Binbas. Islamic Center Binbas. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Al-Sunnah, diundang oleh mereka datang karena mereka menampakkan dirinya sebagai salafi yang tidak berpenyakit hizbi, tidak bergabung dengan At-Turaf atau Ihya' Turaf atau dengan Halabiyah atau yang lainnya. Ternyata begitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili datang ke tempat mereka, didapati prasasti Ihya' Turaf Kuwait. Maka Syekh menasihati mereka untuk bersikap tegas, bersikap ahli sunnah, tinggalkan yayasan ini. Mereka dinasihati kaum muslimin, tetapi mereka malah memutarbalikkan fakta. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili qaddara wa ma syaa fa'al, qaddarallahu ma syaa fa'al, menulis secarik surat. Dalam bahasa Arab itu bisa dipahami betul. Tapi mereka menerjemahkannya sebagai tazkiyah. Saya telah datang muhadhara di negeri Jogja. Di tempat Islamic Center Binbas ini. Disangka itu adalah bentuk tazkiyah. Bahwa tempat ini adalah tempat ahlu sunnah. Padahal di situ terdapat nasihat. Aku nasihatkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah. Untuk mengingkari bid'ah dan jangan bersikap lembek. Disebutkan di situ oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nasihat itu bukan tazkiyah. Begitu Syekhnya pulang ke negerinya Saudi, maka di upload tulisannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Adapun yang ditahzir Ibrahim Ar-Ruhaili. Jangan salah faham. Ini Syekh Sulaiman Ruhaili. Tazkiyahnya tulisan tadi yang niatannya adalah menasihati agar mereka meninggalkan Ihautrof disebarkan kemana-mana, diupload kemana-mana. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan tazkiyah kepada kami, Islam Islam terbimbas. Itu terjadi kaum muslimin. Gugap gembita mereka, sukacita. Ternyata hal itu Allahu Akbar. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mendengar dan menyaksikan disalahgunakannya tulisan tersebut, maka beliau mengirimkan lagi tulisan dan diupload dan disebar kemana-mana bahwa saya menasihati mereka karena saya melihat adanya prasasti bertuliskan tentang Ihautrof. Aku nasihati mereka untuk meninggalkannya. Itu bukan tazkiyah. Seharusnya apa, Pak? Bukan hanya ketembiling tok, Pak. Bukan hanya gludak, Pak. Ini bom yang menyebabkan mereka hancur lebur seharusnya. Bukan hanya senjata makan tuan ini, Pak. Ini syekh yang mereka banggakan menjarah mereka dan membongkar bahwa mereka selama ini bersama Ihya Uturaf Kuwait. Bantahan telak. Ujarku tazkiyah malah kritikan tajam. Isin embok. Nah, nek neki isin, Pak. Isin. Nek ngantuk ora isin, Pak. Ora apa-apa. Nah, ini. Bagaimana, ikhwan? Apa yang mereka akan lakukan? Ini bukti nyata ulama ahlu sunnah langsung menyaksikan kesesatan mereka dan tertulis dan dibaca oleh syekh. Dan ketika syekh ditanyalah mereka, siapa ulama kibar zaman sekarang? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ditanya oleh mereka, siapa ulama kibar zaman sekarang? Disebutkan Mufti Arabi Syabla Aziz Al-Syeikh, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi. Maka mereka tertunduk pandangannya. Karena apa? Ulama kibar ini dibenci sama mereka-mereka ini yang hadir di tempat itu. Oke, berarti Syekh Sulaiman anu salanggon. Ini la haula wala quwata illa billah. Ini buktinya. Alhamdulillah Allah bongkar semuanya itu sehingga kita mendapatkan hujjah bahwa betul mereka ini adalah orang-orang yang berjalan di atas jalurnya Ihya Uturaf Kuwait. Bisa difahami hadirin? Hati-hati dari mereka. Gampang berdusta, menyembunyikan yang batil, suatu saat menyampakannya. Dan yang bertetanggaan dengan antum, kabupaten, hadir di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Bergabung sama mereka. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengapa mereka susah untuk bertobat? Li'anna i'tiqadahu ya'ni al-mubtadi lidzalika bid'atahu yad'uhu ila alla yanzura nadran taman ila dalilin khilafuhu fala ya'riful haqq. Karena keyakinannya ahlul bid'ah terhadap kebid'ahan yang ada pada mereka itu keyakinan yang sudah mendarah daging, meyakini dan mantap bahwa ini adalah kebenaran padahal itu bid'ah, sampai pada tingkatan alla yanzur nadran taman ila dalil, sampai pada tingkatan tidak mau melihat dalil yang menyelisihi bid'ahnya. Tidak mau melihat pada dalil yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah yang berbeda dengan kebid'ahannya. Itu tidak mau lihat. Karena saking kuatnya keyakinan dia kepada bid'ahnya. Bahwa bid'ah itu adalah yang benar. Seperti mereka yang tadi, kaum muslimin. sudah nyata-nyata wahai kaum muslimin. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menulis bantahan kepada sangkaan mereka bahwa beliau mentazkiyah. Nyata itu. Dan yang paling fatal adalah mereka terbongkar yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka berjalan bersama Ihya Turats, dana meluncur sampai hari ini, bikin bangunan, bikin rumah sakit, bikin ini terus di mana-mana. Bikin terus. Gelontoran dana dari mereka mendiamkan mereka dan meninabobokan supaya jangan mengikuti para ulama kibar ahli sunnah. Terbongkar kenyataan yang nyata. Tapi apakah hal ini bisa mengembalikan mereka kepada sunnah? Tidak, wahai muslimin. Tetap baik. Tesiana jawabannya. Gue tulis Sulaiman Ruhaili sudah tidak pakai syekh lagi. Artinya dulu kemarin mengeluh-elukan, dikira memberikan tazkiyah. Sekarang sudah Syekh Sulaiman Ruhaili ditinggalkan oleh mereka. Gue tulis kayak wong siji. Ulama tuli akeh orang guru kaitrok. Ana baik jawabannya bang. Ya karena memang itulah yang namanya bid'ah itu susah kembali. Apalagi kalau sudah nemen, sudah jadi ustaz, tokoh. Itu luar biasa hal yang sangat berat. Lawong yang sudah menyatakan terujuk saja dicabut lagi kok. Nah ini dia. Fakta ikhwan. Walihada qala salafu. Oleh karena ini salaf mengatakan. Innal bid'ata ahabu ila iblis minal masiyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, panjang, saya lewati dulu. Pembahasan yang ada dalam kitab ini berjudul Taubatu Ahlil Bidah. Bagaimana kalau seandainya ada ahlul bidah yang bertobat? Bisa jadi karena itu semuanya adalah dengan takdir Allah, dengan sunnatullah, taufik minallah. Bisa jadi wa kaum muslimin. Apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dikerjakan oleh seorang yang telah menyebarkan kebid'ahan, dai kepada kebid'ahan, tapi dia hendak taubat? Bagaimana caranya? Ini akan kita sisipkan dalam tempo waktu cuma paling 10 menit. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim wa min syuruti taubati da'i lil bid'ah, di antara syarat-syarat taubatnya ahlul bid'ah adalah yang pertama, ayyubayyina anna ma kana yadu ilai bid'atun wa dalalatun. Dia harus menjelaskan bahwa apa yang selama ini dia dakwahkan adalah sesuatu yang batil, yang sesat. Dia harus jelaskan kepada umat. Wanal huda fi diddih, dan dia harus menjelaskan bahwa al-haq itu adalah hal yang berbeda dengan yang selama ini dia dakwahkan. Dia harus bicara di depan umat. Saya kemarin mendakwahkan kebatilan. Batilnya letaknya di sebelah ini. Dan yang benar adalah yang ini. Disebutkan yang benar. Yang batil disebutkan. Saya rujuk dari yang batil dan saya sekarang berpegang dengan yang hak. Dia harus jelaskan itu. Bisa dipahami hadirin? Tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dulu ketika dia sesat, menyesatkan banyak orang. maka tobatnya yang pertama harus menjelaskan kebatilan yang selama ini dia ajarkan, dan dia harus menjelaskan yang hak adalah ada pada selain dia, yaitu Al-Quran Sunnah dengan pemahaman as-sahabat. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini oleh beliau, wa yubayyinu linnas, dalam surat Al-Baqarah, antum bisa baca nanti di rumah dengan lengkap ayat yang ke 159 sampai 160. Ya. Disebutkan di dalam ayat tersebut, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika tubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat dari kebidahannya, kemudian mereka memperbaiki diri, memperbaiki yang telah dia rusak, dan dia pun menjelaskan antara al-haq dan al-batil, maka barang siapa yang melakukan hal itu, aku akan berikan tobat kepada mereka, dan aku adalah maha pemberi tobat dan maha penyayang. Tiga sebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Yang pertama, bertobat. Apa itu tobat? Meninggalkan kesesatan, menjauhinya, dan jangan mengulangi kembali. Ini tobat. Waslahu, dan membuat perbaikan. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di sini, ayusluhul amala fi nufusihim, memperbaiki amalan dirinya. Kalau kemarin yang dikerjakan bid'ah-bid'ah, sekarang kerjakan yang sunnah-sunnah. Kalau kemarin Anda menyesatkan orang dengan menyebarkan bid'ah, sekarang Anda harus memberikan petunjuk kepada mereka yang benar. Kemudian yang ketiga adalah wabayyanu, dan mereka harus menjelaskan sebagai bentuk berlepas dirinya dia dari kesesatan yang selama ini dia ajarkan, dan kembalinya dia kepada al-haq. Qom muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini berlaku bagi mereka-mereka, para dai, para duat, para ustad, para tokoh yang sudah banyak berbicara dan menyesatkan orang. Atau dia sempat menulis, maka dia harus menerangkan bahwa tulisan dia adalah sesat, agar orang yang dulu disesatkannya kembali kepada al-haq. Minimalnya dia berlepas diri dari kebatilan yang selama ini dia ajarkan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga ketika ada orang yang dimintai untuk menyatakan taubat, seorang yang menyimpang, ustadz atau tokoh tertentu, dia bersalah terhadap umat dan dia menggiring umat kepada sebuah pemahaman yang menyimpang, dan itu sudah terjadi, maka tidak perlu diminta. Tidak perlu diminta menulis surat taubat atau menyampaikan surat taubat di depan masyarakat. Tidak perlu diminta. Itu sudah kewajiban. Karena Anda dulu mengajarkan yang menyimpang, ya secara otomatis bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal dan di hadapan umat, supaya nanti di akhirat tidak dituntut gara-gara kau aku sudah disesat. Supaya tidak dituntut. Baratu dhimma, berlepas diri dari kesesatan. Mengatakan saya dulu begini, itu salah. Yang benar adalah begini dalilnya. Saya mengatakan dulu begitu, itu menyimpang dari manhaj salaf. Yang benar begini-begini. Terangkan. Bukan hanya sekali dua kali. Sampai orang yang didakwai itu mudah-mudahan pada kembali kepada sunnah. Perjuangan ini dalam membela yang hak dan yang menyatakan yang batil sebagai kebatilan. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa nulis surat taubat dan membacanya. Bahkan dia harus tanpa diminta menyebutkan penyimpangannya. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia. Anda bisa lihat dalam kitab Uddatus Sabirin halaman ke-93 sampai 94. Kemudian ternyata ya kaum muslimin, kita mendapatkan cercaan dari teman-teman dia dari negeri seberang, teman-teman dia dari kalangan Halabiyun. Mana ada orang dituntut taubat di depan umum? Dulu mereka kuar-kuar seperti itu. Jawabannya ya akhi, tidak usah dituntut, dia harus seperti itu. Karena keburukan yang selama ini diajarkan itu masuk ke benak-benak orang, dan itu Anda harus menyelamatkannya. Tampil dengan jantan mengatakan saya meninggalkan pemikiran saya yang dulu karena itu menyimpang, jangan kalian ikuti itu. Sisi penyimpangannya ini disebutkan. Ini dakwah wa ikum muslimin, bukan kepentingan individu untuk siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang pamornya tinggi, pamornya rendah. Bukan itu, ini dakwah amam Allah. Berbicara yang benar. Jangan menyesatkan umat. Fakat ya ikhwan, bisa difahami? Masih ada ucapan Imam Al-Qayyim, tapi ini untuk materi pada bulan-bulan yang akan datang insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimin jami'an, ini bab walhamdulillah sudah selesai. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita masuk bab-bab yang baru tentang sebab-sebab jatuhnya manusia kepada bid'ah. Insyaallah. Wallahu alam bisawab, yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.